Berarti orang Jawa itu enggak jauh-jauh punya jalur nasab ke Ya'juj Ma'juj. Gimana? Nah, ini fakta sejarah. Ana enggak main-main, ana buktikan. Bahkan yang meneliti ini adalah profesor ini, dokter ini, Tom Raffles, ahli sejarah dari Inggris yang dulu pernah menjadi gubernur Inggris di Jawa. Beliau mengatakan asal muasal nenek moyang orang Jawa adalah Tartar. Tartar itu anaknya Yunan. Yunan itu adiknya Ya'juj Ma'juj. Aduh, puas? Makanya antum jangan petenteng-petenteng. Ya. Usut-usut ya Allah. Nasabku Ya'juj Ma'juj. Ya. Kalau orang Arab kan diusut-usut Ismail, diusut-usut Ibrahim, lumayan gitu loh. Diusut-usut Ken Arok, Ken Dedes. Ya paling enggak Tartar Ya'juj Ma'juj. Loh, ini fakta saja doa. Kalau antum belajar sejarah jadi masya Allah, Pak. Makanya ana 10 tahun itu mencurahkan jadi akhirnya meluas sampai sejarah kerajaan-kerajaan dari mulai yang hebat, Pak, masya Allah, dari penelitian saya temukan Raja Sriwijaya Palembang pernah mengirim surat ke Muawiyah ibn Abi Sufyan. Subhanallah. Loh, hebat loh, Pak. Jadi gak benar katanya siapa itu senuk horgonya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad 13. Ini distorsi. Mereka akan menetapkan, mereka akan membuat satu justice bahwa Indonesia ini masih pengaruh Hindu-Buddha, Islam itu budayanya, peradaban di Jawa ini masih muda. Bahkan beberapa ahli sejarah seperti Profesor Berg mengatakan Islam sudah datang, orang Arab sudah datang ke Indonesia, terutama Sumatera sebelum Masehi. Bahkan utusan Fir'aun pun datang ke Sibulga. Utusan Nabi Sulaiman juga datang ke Sibulga. Untuk cari apa? Cari kapur. Loh, Rasulullah aja kenal kok, Pak, daerah Sibulga. Rasulullah merekomendasikan untuk perawatan jenazah pakai apa? Kapur. Masya Allah. Di Mekah Madinah mungkin ada kapur? Enggak mungkin. Dan antum jangan berpikiran kapur nginang ya, itu batu. Ini kapur barus, sampai ada orang kalau ngomong kapur pasti barus. Barus itu kalau antum lihat di pantai selatan Sumatera, ada barus, ada Sibulga, terus kemudian mana itu? Di itu. Barus daerah. Jadi kapur barus itu komoditas yang dihasilkan dari proses getah pohon besar, nanti kalau sudah tua sekali, di dalamnya ketika dibelah itu ada kristal-kristal di dalam surat itu. Sampai raja itu bangga dengan kapurnya, bau wanginya sampai 12 mil. Subhanallah. Wah, itu bau, Pak. Yang hebat, Pak, di situ disebutkan, sayang ini semuanya data di HP saya. Kesimpulannya, surat dari raja anaknya seribu raja didampingi oleh istri anaknya seribu raja memiliki kandang gajah seribu. Ya, nih. Dan tempat kerajaannya, istananya dibangun terbuat dari emas perak yang terletak di antara dua sungai. Mas, antum kalau ngelihat Sungai Musi nanti menjelang ke lautan bercabang menjadi apa? Dua. Di situ kerajaannya. Yang menghasilkan gahru, kayu wangi, dan beberapa kayu-kayu istimewa, dan kapur yang baunya 12 meter. 12 ini mil. Wahai Tuhan Raja, ini Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah. Masya Allah, di surat itu, ila malikil Arab la yushriku billahi syai'a. Kepada Raja Arab yang tidak syirik, hendaknya engkau mengutus utusan untuk mengajarkan aku Islam. Masya Allah. Raja Brawijaya, kerajaan Sriwijaya berdiri tahun berapa, Pak? Pasti enggak ngerti. Dan yang lebih hebat lagi, Pak. Ya, kalau mereka berdirinya kurang lebih abad ke-7 ya, tahun 679. Nah, di sana juga ada surat Raja Kalingga. Kerajaan Kalingga itu tepatnya di mana? Di antara daerah itu loh, Pak. Lasem, Rembang. Di sana Jepara. Ngirim surat kepada siapa? Enggak main-main, Pak. Umar bin Abdul Aziz. Dan dua surat ini saya temukan di kitab yang otentik. Satu kitab ditulis oleh Jahid di dalam Kitabul Hayawan, yang satunya di dalam Al-Iqdul Farid ditulis oleh Ibnu Abdul Rabbi. Di situ teks mengatakan, hendaknya engkau mengutus kami orang yang mengajarkan Islam. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kayu gahru ini, kayu apa namanya, kayu kapur, sampai juga diabadikan oleh Allah menjadi nikmat surga. Pak, gak mungkin ada barang-barang dunia yang menjadi nikmat surga kalau gak istimewa. Di mana ayatnya? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha. Subhanallah, Rasulullah sudah kenal si bulga. Iya, kapur itu disebut barus. Kapur barus. Barus itu, Pak, bahkan ada seorang sarjana ahli hisab dan astronomi, dan dia dijadikan gubernur Alexander Agung. Dia pertama kali yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengadakan bid'ah hisab di dalam agama, sehingga dimasukkan ke dalam agama Yahudi Nasrani, membuat peta. Di situ ditulis Baruza. Masya Allah, Barus sudah ada. Belum ada Nusantara. Dulu itu, Pak, masih India. Indonesia itu India. Makanya ketika VOC bubar, maka orang Belanda mendirikan negara namanya apa? India Belanda. Karena seluruh ini dikatakan India Timur. Indonesia itu baru lahir kemarin. Siapa yang pertama kali menamakan Indonesia? Gak ngerti, Nek. Cokro Aminoto. Awalnya Malaysia. Malay itu pulau-pulau, karena negara yang banyak pulau. Kayaknya kurang enak karena suku lebih ditekankan, karena itu loh, Pak, yang banyak macam-macam suku. Apa itu? Multi apa? Etnis ya, apa namanya? Multi etnis ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada ini, sehingga lebih katakan Indonesia, bukan Malaysia. Kemudian setelah itu dipakai oleh Malaysia untuk menjadi nama itu. Dan sedikit saya ingin sampaikan, Cokro Aminoto ini pejuang hebat dan sangat tinggi rohnya ke Islam. Cuman sayang memang beliau belum punya kesempatan untuk belajar Islam dengan benar. Karena memang sejak muda dia ditempa dengan perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Ya, pertama Haji Samanhudi mendirikan SDI, pedagang kain batik dari Solo, karena persaingan batik dengan Cina, maka mendirikan SDI. Setahun berikutnya ketemu Sokro Aminoto. SDI berdiri tahun 1911. Kemudian ketemu Cokro Aminoto tahun 1912, difusikan menjadi SI. Maka dalam waktu sekejap SI disinyalir mendapatkan pengikut kurang lebih 2 juta. Termasuk diantaranya adalah murid-muridnya ya Soekarno dan yang lainnya. Bahkan Soekarno itu dijadikan menantunya. Anak umur 16 tahun dinikahkan oleh Soekarno. Cuman sayang setelah kuliah ke Bandung, yang akhirnya mendapatkan titel insinyur, menikah dengan janda Bandung. Namanya siapa? Ibu Inggit. Akhirnya anaknya Cokro Aminoto ditinggalkan. Kemudian akhirnya Cokro Aminoto meninggal dunia tahun 1936 atau 37. Cuman sayang akhirnya pecah menjadi dua, SI Putih dan SI Merah, terutama dipelopori oleh Semaun yang ditunjuk oleh Cokro Aminoto untuk membuka SI di Semarang, akhirnya malah menjadi PKI. Didukung yang kedua oleh Tan Malaka. Kemudian berikutnya akhirnya PKI menggeliat tahun 1948 dan lebih hebat lagi tahun 1965. Ini semua sejarah. Intinya hadirin sekalian, kembali lagi Sunan Ampel ini, maaf kurang dikit ya. Enggak ada pertanyaan kan? Ya. Antum perlu tanya apa? Ana lanjutkan, Sunan Ampel punya murid dan menantu serta anak. Yang anaknya betul-betul jadi ulama adalah Sunan Bonang. Dan antum tadi saya sampaikan bagaimana kedalamannya sampai bahkan dikatakan raja ilmu. Belajar ke Mekah. Enggak mungkin Pak, Sunan Giri sama Sunan Bonang pinter bahasa Arab belajar di Jawa. Sama siapa? Sama Beco. Ngatno. Enggak mungkin. Belajar ke Malaka, ke Pasai, kemudian bahkan Profesor Dr. Hamka memastikan Sunan Giri sama Sunan Bonang benar-benar belajar di Mekah. Ya. Sampai beliau tidak nikah, ya. Sunan Bonang dikatakan oleh orang Jawa wali wadat, Sunan Wadat, maksudnya wahdah, sendirian enggak menikah. Kemudian punya anak lagi namanya Sunan Derajat. Ini pembela utama Islam murni. Bahkan anti bid'ahnya dia itu kencang sekali. Sehingga dia dan sekalian sampai hari ini, kalau antum bandingkan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Lamongan, Gresik, itu Islamnya lebih murni, lebih nyantri daripada Tengah. Karena memang dai-dai di sini itu selalu Islam putih, Islam ahli sunnah wal jamaah. Kemudian menantunya Sunan Giri, apalagi Sunan Giri, Masya Allah. Karena memang dari dasarnya Sunan Ampel itu sangat tegas terhadap bid'ah. Antum lihat saja di dalam satu makalah dialog beliau dengan beberapa wali soal masalah adat. Beliau mengatakan, apakah tidak mengkhawatirkan, halaman 77, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam sementara tidak ada dalam ajaran Islam, dan bila hal ini dibiarkan apakah tidak menjadi bid'ah? Jawabannya Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo, sebab ajaran agama Buddha ada kesamaannya dengan ajaran agama Islam. Contoh orang kaya harus menolong fakir miskin. Adat istiadat yang lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran Tauhid, kita akan berinya warna Islami. Sedang adat kepercayaan lama yang mengandung kemusyrikan, kita tinggalkan sama sekali. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada yang menyempurnakannya. Coba. Jadi sebetulnya perbedaan antara Islam murni dengan Islam abangan, Islam puritan dan abangan itu sudah lama sejak dulu terjadi. Nah, kelompok-kelompok wali yang kepada lebih condong kepada ajaran putih, kepada ajaran murni, kepada ajaran puritan menurut istilah para peneliti barat adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, kemudian diikutin oleh anaknya Sunan Bonang, diikutin oleh menantunya yang sangat tegas yaitu Sunan Giri, lalu diikutin oleh murid-murid yang lainnya. Namun hadirin sekalian, setelah era Sunan Kalijogo, beliau lebih menekankan dakwah kompromistis yang akhirnya lahirlah Islam sinkritis. Maka pada saat itulah terjadi pembelokan misi wali. Islam-Islam murni sudah mulai banyak ditinggalkan. Lebih mendekatin adat dan kompromi. Bahkan wayang dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Makanya adik-adik sekalian, kalau antum membaca kitab Prapanca dan Mahabharata, tidak ada kisah punokawan Petro Gareng, terus apa lagi, Petro Gareng Semar, itu gak ada. Petro Gareng Semar Bagong, kalau Bagong itu bikinan siapa, Mangkunegara ya, istilah Bagong itu. Bagong itu dari bahasa Arab Baghyun, itu kan. Jadi orang itu kalau melampaui batas bentuknya kayak Bagong, ngetembul, mangap, Itu. Makanya untuk supaya hilang harus dirubah, maka muncul sosok ghoyir gareng. Gareng itu orang Jawa mau ngomong ghoyir itu susah, jadi gareng. Supaya gareng itu terwujud harus ada tindakan petruk fatruk, tinggalkan. Gitu ya. Nah, supaya meninggalkan kemungkaran dan yang lainnya itu supaya benar-benar istiqomah, dibutuhkan samir. Apa artinya bahasa Arab samir? Semar, cincinkan lengan baju, paku dengan kuat. Makanya bahasa Arabnya paku itu samir. Semar, bahasa Arab. Itu, ya. Namun sekarang sudah banyak penyimpangan dan pada akhirnya Pak, sebetulnya dakwah Wali Songo dan sejarah Wali Songo itu menyimpang pada pada tahun 1948-an. Ketika itu sedang menggeliatnya komunis. Bahkan muncul kitab-kitab aneh untuk mencela Islam, menghujat Islam. Seperti serat Siti Jenar muncul, serat Darmo Gandul muncul, serat Gadolucu muncul. Bahkan karya-karya aneh yang sekarang ini melecehkan dakwah Wali Songo itu banyak. Dengan demikian hadirin sekalian, sebetulnya dakwah Wali Songo itu awalnya berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum tidak percaya, nanti baca tuntas isi Kerupak Firara dan juga isi kitab Headbook Van Bonang. Kemudian pertahanan itu lemah setelah Demak Bintoro jatuh. Pada zaman Pak Raden Patah kuat karena dikawal oleh Sunan Ampel. Pada zaman Fatih Unus masih kuat karena masih mencintai ulama-ulama sunnah. Pada zaman Trenggono lebih-lebih lagi karena sudah terjadi kongsi hubungan kuat antara Banten, Cirebon sama Demak. Bahkan bisa mengusir Portugis. Namun setelah Demak Bintoro jatuh, bahkan setelah ambruk yang akhirnya dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajang, Joko Tingkir mencanangkan agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti, dan anehnya didukung oleh Sunan Kalijogo. Sejak itu dakwah dan misi Wali Songo berbelok arah. Nah, sejak itulah hegemoni agama dan kekuasaan yang lebih kental dengan Manunggaling Kawula Gusti dan mempertahankan Kejawen mulai kuat. Apalagi dilanjutkan dengan Mataram Islam. Lebih melanggengkan itu semua, dan puncaknya pada zaman Amangkurat I. Dia memiliki prinsip yang aneh. Kalau saya Tuhan, maka semua yang saya lakukan adalah benar. Dan rakyat harus takut kepada raja seperti takutnya kepada Allah. Dan dia karena pembisik-pembisik dia, maka dia bermusuhan dengan ulama-ulama yang mengembangkan ahli sunnah wal jamaah dari kiri ke daton. Akhirnya dengan beberapa orang-orang Syiah yang rutin rajin memberikan masukan-masukan, bisikan-bisikan negatif, maka puncaknya Pak, inilah yang sekarang saya katakan sejarah hitam Syiah Indonesia. Pada zaman Ambangkurat I, kurang lebih 5.000 sampai 6.000 ulama Giri Gedaton bersama anak istrinya dibantai oleh Ambangkurat I. Dan sejak itu Giri Gedaton dan Islam berwarna puritan putih sudah tamat, tidak ada lagi. Maka pada abad ke-17, 18 sudah mulai banyak hiruk pikuk tentang masalah Islam yang penuh dengan khurafat, Islam yang penuh dengan berbagai macam intrik-intrik tahayul. Makanya pada abad awal 19 dan kemudian awal 20, reformer-reformer ini sudah mulai muncul. Pertama kali muncul di Sumatera, yaitu Imam Bonjol bersama beberapa temannya, di antaranya adalah Aji Sumane, Biubang, dan juga Tuan Kunan Renceh. Kemudian di Jawa, walaupun hadirin sekalian maaf, Diponegoro tidak sebagus Islamnya Imam Bonjol. Tapi perjuangan menggemakan jihad untuk melawan Belanda perlu kita acungi jempol. Karena Belanda mengalami kedodoran. Perang yang memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Dari tahun 1821 sampai 1826 akhirnya hampir melemahkan Belanda. Kemudian muncul perjuangan antara tahun 1825 sampai 1837 yang berakhir ditangkapnya Imam Bonjol. Kemudian dibuang ke Padang, masih banyak pengaruhnya. Dibuang ke Cianjur, masih banyak pengaruhnya. Akhirnya dibuang ke Ambon, kemudian akhirnya ke Manado, meninggal di sana. Begitu juga di Ponegoro, dibuang ke sana bersama beberapa teman-teman pejuangnya seperti siapa? Pangeran Mojo. Pangeran Mojo ini Pak, akidahnya ahli sunnah wal jamaah salaf. Pokoknya jenggotnya segini. Masya Allah. Antum tahu gak gambarnya? Itu. Makanya di sini kita harus ingat sejarah. Cuma ada di salian maaf. Kaum muslimin sekarang di tengah persimpangan ini anak akhir. Islam bisa hilang dari Indonesia Pak. Antum kalau terus-terusan begini, seperti yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Dahlan tadi, Allah tidak menjamin Islam bertahan di Indonesia kalau kita tidak dakwah dengan cara benar. Sejarah membuktikan, antum lihat, Islam menguasai dan memimpin Andalusia berapa tahun? 800 tahun. Dari tahun 75 Hijriah sampai 879 Hijriah. Masya Allah. Sekarang tinggal berapa persen? 0,5%. Dikuasai siapa? Orang kafir. Islam tinggal 0,5%. Kita kemana-mana sulit cari masjid, sulit cari makanan haram. Gak usah jauh-jauh, kita ke Andalusia. Campa yang dulu 99% muslim. Raja-rajanya dari abad ke abad muslimun. Sekarang dikuasai siapa? Gak main-main komunis. Umat Islam tinggal berapa persen Pak? 0,5% juga. Kalau kita tidak benar-benar berdakwah. Kalau antum berpikir untuk antum mah, antum sebentar lagi juga mati. Itu. Tapi untuk anak cucu kita, Islam 40 tahun lagi, 80 tahun lagi. Dan tren Islam itu hilang sudah jelas. Orang sekarang sudah tidak banyak memperhatikan Islam yang murni. Malah yang murni dimusuhi, yang dibela yang palsu. Kemudian orang sekarang hedonisme, materialisme. Menciptakan mental-mental mudah untuk dibeli dan dibayar. Sehingga maju tak gentar membela. Kemudian hadirin sekalian. Kemajuan intelektual dengan spiritual tidak seimbang. Dan munculnya berbagai macam kemungkaran. Coba dukem, tempat-tempat mesum. Sudah tidak ada lokalisasi. Di sekitar kita sekarang sudah narkoba berkeliaran. Di sekitar kita pelacuran berkeliaran. Hancur moral kita. Kalau dulu Pak, kemerdekaan itu banyak didorong oleh pemuda-pemuda. Sekarang pemuda kita sudah hancur. Sudah tidak ada lagi. Pemuda kita semangatnya kalau diajak konser. Pemuda kita semangatnya kalau diajak yel-yel bola. Pemuda kita semangat kalau pacaran. Minimal makan. Nah itu semangat. Kalau disuruh diajak mikir Islam, belajar Islam. Ya Allah. Baru seperempat jam aja pantat panas. Antum kasih ceramah para pemuda Pak. Seperempat jam itu aja sudah rame gak karu-karu. Nah inilah. Mas. Maaf. Orang Indonesia itu gampang tertarik dengan penampilan, akhlak. Dan juga gampang diluluhkan hati dengan materi. Makanya kristenisasi walaupun ajaran Kristen sesat laku. Ahmadiyah sesat laku. Lia Aminuddin Eden aja laku. Eden. Itu laku. Oleh karena itu mari kita bangkit. Kita menggemakan dakwah. Dan ada kalimat yang mengena ke saya dari salah seorang profesor doktor dari Ummul Qura. Ketika saya saat antarkan ke bandara, beliau berpesan, kalau seandainya dulu Saudi mengirimkan 1000 da'i ke Yaman untuk menjelaskan tentang sunnah dan bahayanya Syiah, Saudi tidak harus, dengan cukup dana 1 miliar, Saudi tidak harus mengirimkan pasukan lengkap dengan senjatanya yang dengan biaya puluhan miliar. Dakwah biayanya murah. Dakwah elegan tampilnya. Dakwah sangat mudah untuk dicangkuk di Indonesia. Alhamdulillah Pak, kita bebas loh. Kalau di Cina itu baru boleh belajar, itu pun Quran, setelah umur 60 tahun. Ya kalau nyampe, kalau enggak, wassalam. Jadi boleh hanya belajar Al-Quran, itu pun setelah umur 60 tahun. Alhamdulillah. Sekarang antum ngajar di, antum jangan terikat masjid ini, enggak boleh. Ya Allah Pak, di mana saja kita bisa berdakwah? Anak aja di rel kereta api bisa dakwah, yang penting di syuting. Masya Allah. Jadi antum di pos kamling, di rel kereta, di rumah sakit, ayo dakwah Pak, kita gencarkan. Dan yang dakwah itu bukan hanya ustaz, ustaz fulan-fulan, enggak, semua. Dan dakwah tidak harus ceramah, khutbah. Antum sekarang punya buku kecil nih tentang Rohingya, apalagi dibagi cuma-cuma, kasihkan ke orang. Antum juga punya buku kecil-kecil di rumah, daripada keleleran. Bawa, ketemu orang di bis, ketemu orang di kereta. Bahkan kalau saya kemana-mana itu selalu di tas, buku kecil-kecil saya bawa. Apalagi delay di bandara, deketin orang, kasih buku, Masya Allah. Ternyata kadang-kadang ketemu direktur salah satu perusahaan, kadang ketemu polisi, pernah anak kira orang biasa, ternyata kepala humas Polda Lampung, kasih buku, alhamdulillah. Setelah itu minta lagi, tapi gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dakwah. Dan gak usah buku gede-gede, kasih Riyadhus Shalihin, merem. Ya. Kasih buku kecil-kecil, adab makan, adab minum, sifat sholat Nabi, cara wudhu. Kalau enggak Pak, Islam hilang, antum kegulung. Kekuatan ini sudah mengeroyok, seperti yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Yushiku anta da'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Tuh, demikian hadirin sekalian, karena sudah zuhur. Baik, insyaallah saya mohon maaf tidak memberikan kesempatan bertanya, karena sebetulnya kalau disampaikan tuntas ini kurang lebih 3 jam. Ya. Tapi ada beberapa poin yang belum tersampaikan, antum bisa membaca di kitabnya, dan untuk supaya kita lebih luas, kita bisa kaji, dan antum bisa juga menulis, silahkan. Ya, silahkan antum menulis kayak saya. Ya, silahkan meneliti. Mudah-mudahan mendapatkan faedah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.